Mbak boleh tanya ya, boleh tanya saya ya. Monggo. Rasanya ya apa? Rasanya nyumon atel ya apa? Rasanya luar biasa pokoknya. Ono kecut, ono pahit, ono. Pokoknya gak bisa diutarakan dengan kata-kata. Pokoknya mantep, sip, jempol akeh buat nyumon atel. Alhamdulillah, barokallah. Monggo Mbak Lilin Nerina dan nyumon atel sebuah lagu Dasi dan Kincu. Mas Sodik masih ingat lagu ini? Bisa Mbak. Apa keris gak iso nyanyi lagu ini? Buat Bapak Kepala Desa Ngembal yuk. Buat Anda semuanya. Malam Ngembal. Terima kasih Mas Otik. Buat semuanya yuk. Bukan mulu bintang. Bukan leher dasi. Bintang bukan leher dari dasi yang ku akan sedih abadi. Cinta karena rindu akan sedih layu. Lanjutkan kembali Mas. Matur nuwun Mbak Lilin. Ibarat utang sudah tak bayar sama Bapak Kepala Desa ini.